Bismillah, inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa ma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bermajelis melanjutkan kajian rutin sebagaimana biasa pada pekan kedua Ahad pekan kedua. Kita membaca dan mengkaji salah satu dari karya tulis Al-Allamah Al-Imam Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, yaitu kitab Mudhakkiratu Al-Hadith An-Nabawi Fil Aqidati Wal-Ittiba', kajian hadith-hadith dalam hal akidah dan ittiba'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah Ibn Qais radhiyallahu ta'ala an, yang diberi judul oleh Syekh Rabi Atharul Ilmi Wal Huda, pengaruh ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asnafin nas, pada beberapa macam orang. Nah, kita akan baca penjelasan Syekh Rubi tentang permisalan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari. Kata beliau hafizahullah, daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lima ja'a bihi minad dini masalan. Nabi alaihi salatu wasallam membuat permisalan agama yang beliau bawa bil ghaisil 'am, dengan hujan yang lebat yang turun secara menyeluruh. Ya, hujan yang merata. Alladzi ya'tin nas fi hali hajatihim. Hujan itu turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Wa kadza kana halun nasi qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah keadaan manusia. Keadaan manusia yang butuh kepada risalah, butuh terhadap agama sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Keadaannya seperti keadaan manusia yang butuh hujan. Nah, mereka berada di dalam kegelapan yang gelap gulita. Illa baqaya min ahlil kitab, sebagaimana dalam hadis. Kecuali segelintir dari orang-orang dari kalangan ahli kitab tetap berada di atas agama yang lurus. Wa illa, kebanyakan manusia berada dalam kegelapan yang gelap gulita. Mereka sangat butuh petunjuk untuk bisa keluar dari kegelapan itu. Nah, di saat-saat itulah Nabi alaihi salatu wasallam diutus. Ya, perumpamaannya seperti orang-orang yang sedang membutuhkan hujan. Kemudian hujan itu datang turun dengan lebatnya. Fakama annal ghaitha yuhyi bihillahu al-balad al-mayyit, maka sebagaimana hujan itu dengannya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan al-balad al-mayyit, negeri yang tandus, kering kerontang. Fakadzal wahyu minallah, maka demikian pula wahyu dari Allah yuhyi bihil qulubal mayyita, dengannya Allah menghidupkan hati-hati yang mati. Ya, jadi perumpamaan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, perumpamannya seperti hujan yang menghidupkan negeri-negeri yang mati, negeri-negeri yang kering, yang tandus. Demikian pula wahyu, dengannya Allah menghidupkan hati-hati yang mati. Qala ta'ala, Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyainahu, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnas, kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Kaman masaluhu fil dhulumat, apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha, sehingga dia tidak dapat keluar darinya. Kadzalika zuyyana lil kafirina ma kanu ya'malun. Asy-Syaikh Rabi mengatakan, fan nuru huna, maka cahaya di sini, nurul wahyi, adalah cahaya wahyu yang disebutkan dalam ayat di atas yang barusan kita baca, ayat 122 dari surah Al-An'am. Cahaya di sini adalah cahaya wahyu. Wadzulumatu dzulumatul jahli, sementara kegelapan yang dimaksud dalam ayat adalah kegelapan kejahilan, kebodohan. Wal kufri wadzalal, kegelapan kekufuran dan kesesatan, semua itu gelap. Kejahilan, kekufuran, kesesatan, semuanya gelap. Summa syabbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sami'in, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyerupakan orang-orang yang mendengar lima ja'a bihi, agama yang beliau bawa, Nabi serupakan dengan bil ardil mukhtalifah, dengan tanah yang berbeda-beda. Allati yanzilu bihal ghais, yang hujan turun menimpanya. Yang pertama Nabi permisalkan, faminhum al-alimu wal-amilu wal-muallim, maka di antara mereka ada orang yang alim, berilmu. Tentu ilmu didapatkan dengan ta'allum, belajar. Tidak bisa menjadi alim kecuali dengan belajar. Jika kita mendapatkan seseorang punya gelar alim tapi tidak diketahui dia belajar di mana, belajar dari mana, mencurigakan. Ya, patut dicurigai. Dari mana dia belajar? Dengan siapa dia belajar? Innamal ilmu bita'allum, kata para ulama, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Kalau ada orang punya gelar berilmu tetapi tidak diketahui dia belajar di mana dan belajar dari siapa. Nah, jadi untuk menjadi seorang yang berilmu harus belajar. Wal alim, al-alim wal-amil, dan yang mengamalkan ilmu. Jadi tidak cukup berilmu, kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Wal-muallim, dan mengajarkan ilmunya. Ya, jadi ini sifat jenis yang pertama dari orang-orang yang mendengarkan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berilmu, beramal, dan mengajarkan ilmunya. Tiga hal terkumpulkan pada dirinya. Naam. Jadi tidak cukup berilmu dan beramal tapi tidak mengajarkan ilmunya. Alim, amil, muallim. Fahuwa bimanzilatil ardi, maka dia kedudukannya seperti tanah yang at-tayyibah syaribat, tanah yang baik yang menyerap air. Kualitas tanahnya bagus, ditambah lagi dia menyerap air. Fantafa'at fi nafsiha, sehingga dia bermanfaat bagi dirinya sendiri. wa ambatat, dan menumbuhkan tanaman, fanafa'at ghairaha, sehingga dia memberikan manfaat untuk orang lain. Ini permisalannya. Bukan cuma berilmu kemudian mengamalkan sendiri ilmunya, tetapi dia juga mengajarkan ilmu yang telah dia pelajari. Berarti dia di samping mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri dari ilmu itu, dia juga memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan manfaat yang besar, lebih besar daripada manfaat-manfaat yang ada berupa materi. Nah, ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita beramal dengannya, kita berharap dengan itu Allah Azza wa Jal memasukkan kita ke dalam jannahnya. Itu manfaat yang besar, tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Lebih besar daripada manfaat berupa materi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kita diberi uang, diberi pemberian harta, dan seterusnya. Jadi intafa'at fi nafsiha, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan memberikan manfaat untuk orang lain. Karena sifat tanah itu, sifat tanah yang pertama yang dipermisalkan oleh Nabi adalah tanah yang bagus, berkualitas bagus, menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Menyerap air itu adalah permisalan untuk dirinya sendiri yang mendapatkan manfaat dengan ilmu itu. Menumbuhkan tanaman permisalan untuk manfaat yang dia berikan kepada orang lain dengan mengajarkan ilmunya. Ya, jadi ilmu yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita simpan sendiri. Ya. Tetapi juga untuk disampaikan kepada orang lain. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minhum al-jami'u lil ilmi. Di antara mereka ada yang mengumpulkan ilmu. Dia berijtihad mengumpulkan ilmu. Ya. Al-mujtahid fi tahsilihi, bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Lakinnahu, tetapi dia lam ya'mal binawafilihi, tidak beramal dengan nafilahnya. Nah, hanya mengumpulkan ilmu saja. Lam au lam yatafaqqah fima jama'a. Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut apa makna dia tidak beramal dengan nafilahnya, yakni dia tidak berusaha memahaminya, hanya menghafal saja. Hanya menghafalkan ilmu itu saja, tidak berusaha memahami kandungannya, hukum-hukumnya, dan seterusnya. Ghairu annahu addahu li ghairihi, namun dia menyampaikannya kepada orang lain. Jadi dia menghafal Al-Quran, dia menghafal hadis-hadis, tapi tidak faham kandungan maknanya, tidak faham hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hanya saja dia di samping menghafal, dia menyampaikannya kepada orang lain. Fahuwa bimanzilatil ardi, maka orang yang seperti ini yang mendengar ilmu kemudian menghafalkannya tetapi tidak berusaha memahami kandungannya, dia kedudukannya seperti kedudukan tanah yang allati yastaqirru fiha al-ma, tanah yang didiami air. Ya, air tertampung di atasnya. Fa yantafi'un nasu bihi, maka orang-orang mendapatkan manfaat dengannya. Wa huwal musyaru ilaihi biqaulih. Dialah yang diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan sabdanya. Kemudian Syekh menyebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ini permisalan ya, tanah yang kedua. Naam. Dia hanya bisa menampung air saja, tidak bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tanaman. Hanya menampung air. tidak menyerap air dan tidak menumbuhkan tanaman, tetapi masih memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, orang-orang datang ke tempat itu mengambil airnya. Nah, orang ini, inilah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, Nadharallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan wajah imra'an, orang yang sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapanku, fawa'aha, lalu dia menghafalnya, fa'addaha kama sami'aha, lalu dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengar. Hanya menghafal dan menyampaikannya, tidak memahami kandungan maknanya, kandungan hukum-hukumnya. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan orang yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW, kemudian dia menyampaikan hadis itu sebagaimana yang dia dengar. Nabi mendoakan semoga Allah mencerahkan wajahnya, di mana, yakni pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi makna nadzarallahu imra'an, semoga Allah mencerahkan wajahnya pada hari kiamat. Ya. Baik. Jadi terkadang orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faqih daripada orang yang mendengar hadis lalu menyampaikannya. Orang yang mendengar hadis dari orang yang menyampaikannya lebih faqih daripada orang yang sekedar menyampaikannya. Naam. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan contoh sebagai misal kita mendapatkan di antara ulama itu ada yang meriwayatkan hadis, menghafalnya, lalu menyampaikannya, tetapi tidak mengetahui maknanya, yakni tidak memahami kandungan maknanya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, lantas dia menyampaikannya kepada orang lain dari kalangan ulama yang mengetahui makna dan memahami hadis itu dan mengeluarkan dari hadis-hadis itu ahkaman katsiratan, hukum-hukum yang banyak, sehingga orang-orang mendapatkan manfaat dari penjelasan hadis itu. Naam. Ya, seperti para ulama yang mensyarah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, permisalannya seperti permisalan tanah yang pertama. Dia menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Ya, mendengar hadis dari ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis itu, lalu dia mensyarahnya, menjelaskannya, mengeluarkan istimbat hukum-hukum yang terkandung dari hadis-hadis itu. Nah, jadi dua permisalan ini merupakan permisalan yang terpuji. Adapun yang ketiga, wa minhum man yasma'ul ilma, dan di antara mereka ada yang mendengar ilmu. Fala yahfadhuhu, lalu dia tidak menghafalnya. Wala ya'malu bih, dan tidak mengamalkannya. Wala yanquluhu li ghairihi, dan tidak menukilnya, tidak menyampaikannya kepada orang lain. Hanya mendengar saja. Perumpamaannya kata Nabi, fahuwa bimanzilatil ardil as-sabakhah al-malsa, seperti tanah yang bergaram dan licin. Tanah yang bergaram itu tidak bisa menumbuhkan tanaman. Yang licin, ya, tidak menampung air. Allati la taqbalul ma, yang tidak menerima air. Aw tufsiduhu ala ghairiha, bahkan tanah itu merusak air sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh selainnya. Jangan sampai kita termasuk jenis yang ketiga ini. Mendengarkan ilmu, tidak menghafalnya juga, tidak beramal dengannya, tidak menyampaikannya kepada orang lain. Hanya mendengar saja. Naam. Tayyib. Kemudian kata Syekh Rabi, wa innama jama'a fil mathal fil mithli baina taib. Wa innama jama'a fil mathali baina taifataini al-awwalaini al-mahmudataini. Sesungguhnya saja Nabi SAW mengumpulkan pada contoh di atas antara dua kelompok yang pertama yang terpuji, yaitu yang mendengarkan ilmu, menghafalnya, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, serta orang yang mendengarkan ilmu, menghafalnya, menyampaikannya kepada orang lain walaupun dia tidak paham hukum-hukumnya. Ini dua kelompok yang terpuji. Kenapa Nabi mengumpulkannya? Lishtirakihima fil intifa'i bihima. Karena keduanya sama-sama bermanfaat. Tentu yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Karena yang pertama itu tidak hanya menghafal ilmu, tetapi dia memahami kandungan, makna dan hukum-hukum dari ilmu itu. Naam. Tidak sekedar menghafal. Adapun yang kedua hanya menghafal saja lalu menyampaikannya kepada orang lain, ini juga masih memberikan manfaat. Yang ketiga hanya mendengar ilmu, tidak menghafalnya, tidak mengamalkannya, tidak menyampaikannya kepada orang lain. Fa alaika akhi bil ilmin nabawi, wahai akhi, berpeganglah dengan ilmu nabawi. Wal amal bihi, dan beramallah dengannya. Yarfa'ukallahu bihi, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu. Ya, jadi bukan hanya mendengar ilmu saja, datang taklim bagus itu masyaallah. Apalagi di zaman sekarang. Ya, kebanyakan orang lebih memperturutkan syahwatnya. Jarang orang mau mengorbankan ya waktunya, kepentingan-kepentingan duniawinya untuk mendengar ilmu. Itu sudah bagus, tetapi jangan hanya mendengar saja. Ya, karena dicela pada hadis Abu Musa di atas, hanya mendengar saja tetapi tidak mengamalkan dan tidak menyampaikan kepada orang lain. Maka Syekh Rabi di sini menutup penjelasan ini dengan menasihatkan, wahai akhi, berpeganglah dengan ilmu nabawi dan beramallah dengannya, maka Allah akan mengangkat derajatmu dengannya. Kemudian beliau menyebutkan ayat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, orang-orang yang berilmu agama. Jadi tafsirnya seperti itu. Utul ilm, orang-orang yang berilmu agama. Yang berilmu dunia enggak masuk. Ya. Jadi jangan disalah tafsirkan. Naam. Kita memiliki kaidah bahwa semua nusus, dalil-dalil yang datang yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, memuji orang yang berilmu, semuanya memaksudkan ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ya, termasuk ayat ini, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan ayat yang semakna seperti syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah menggandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksiannya dan persaksian malaikat-malaikatnya. Orang-orang yang berilmu siapa yang dimaksud? Ya, ini yang berilmu dengan ilmu agama, bukan ilmu dunia. Nah, utul ilm ini penyebutannya secara mutlak orang-orang yang diberi ilmu. Yang dimaksud ilmu agama. Jadi kalau disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang berilmu dengan ilmu agama. Adapun orang-orang yang memiliki ilmu dunia, ya, itu tidak bisa disebutkan secara mutlak orang yang berilmu, tidak bisa. Misalkan orang berilmu dalam bidang ekonomi, sarjana ekonomi. Dalam bidang hukum, sarjana hukum. Dalam bidang kedokteran, sarjana kedokteran. Orang-orang ini tidak bisa disebut secara mutlak orang-orang yang berilmu. Tidak bisa. Harus ditakyid, muqayyad, terikat. Dia berilmu tentang ekonomi. Ya, cocok bahasanya kalau seperti itu. Dia berilmu tentang hukum. Tapi kalau dikatakan orang yang berilmu, tidak. Karena orang yang disebut secara mutlak orang yang berilmu adalah hanya orang yang berilmu agama. Maka itu cocok untuk dikatakan orang yang berilmu secara mutlak. Dipahami? Nah, dalam ayat ini sebutkan secara mutlak utul ilm, orang-orang yang berilmu. Berarti yang berilmu dengan ilmu agama. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan faedah tentang diangkatnya derajat orang-orang yang berilmu. Nah, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, bahwa dalam Al-Quran Allah mengkhabarkan diangkatnya derajat itu ada pada 4 tempat. Ya, Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran diangkat derajat fi arba'ati mawadi, pada 4 tempat. Yang pertama dalam ayat ini, dalam surah Al-Mujadilah. Ayat berapa tadi? Ayat 11. Yang kedua, Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan seterusnya. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan lahum darajatun inda rabbihim. Yang ketiga, Thaha ayat 75. Thaha ayat 75. Umayyati mu'minan qad 'amila as-solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Ada kata ad-darajat al-ula. Yang keempat, An-Nisa ayat 95-96. Ayat 95-96 tentang orang-orang yang berjihad fisabilillah. Jadi ada empat. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, menyimpulkan, ya, maka ini ada empat tempat disebutkan diangkatnya derajat. Fi salasatin minha arrafu bidderajat li ahlil iman. Tiga dari empat tempat itu diangkatnya derajat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Alladhi huwal ilmu nafi' wal amalus salih. Yaitu orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi tiga tempat Allah menyebutkan diangkat derajat bagi orang-orang yang beriman, yaitu yang berilmu dan beramal soleh. Warabi, dan yang keempat, arif'atu bil jihad. Derajat itu diangkat dengan jihad. Ya, tiga yang pertama tadi tentang ilmu dan amal soleh. Kemudian yang keempat tentang jihad. Fa'adat rif'atu darajati kulliha ilal ilmi wal jihadi. Sehingga diangkatnya derajat itu kembali kepada dua hal, yaitu ilmu dan jihad. Ilmu dan jihad. Alladzaini bihima qiyamuddin, yang dengan keduanya, dengan ilmu dan dengan jihad, agama akan tegak. Tanpa dua hal ini agama akan direndahkan, tidak akan mencapai puncak kemuliaannya. Nah, perhatikan bagaimana para ulama beristimbat dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Sekian ayat, 6.000 lebih dari 114 surat, ada 4 ayat yang menyinggung tentang rafu'ud darajat, diangkatnya derajat. Siapa itu? 3 ayat menyebutkan tentang ahlul iman, yaitu yang berilmu dan beramal soleh. 1 ayat tentang jihad. Nah, diangkatnya jihad berarti kembali kepada 2 persoalan, yaitu persoalan ilmu dan jihad. Dengan 2 hal ini, dengan ilmu kita terus belajar, melakukan kajian, menyebarkan ilmu, berdakwah, agama akan tegak. Dan juga dengan jihad, ketika jihad itu disyariatkan. Nah, ini sekedar tambahan faedah ya. Taib, ayat yang lain. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya sudah jelas, la yastawiyan. Keduanya tidak sama. Sebagaimana tidak sama ashabul jannah wa ashabun nar. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizuna. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara penduduk surga dengan penduduk neraka, demikian pula Allah tidak menyamakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ini semua menunjukkan kepada kita pentingnya mempelajari ilmu nabawi. Makanya Syekh tadi menyebutkan di awal apa? Fa'alaika akhi bil ilmin nabawi. Wahai akhi, berpeganglah dengan ilmu nabawi dan beramallah dengannya. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Kemudian pesan Syekh Rabi yang kedua, wa alaika bil amali bihi fad'awati ilai, dan hendaknya engkau mengamalkannya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد. إخواني في الله رحمكم الله. الحمد لله. Pada siang hari ini kita kembali bermajelis, melanjutkan kajian rutin sebagaimana biasa pada pekan kedua, Ahad pekan kedua, kita membaca dan mengkaji salah satu dari karya tulis Al-Allamah Al-Imam Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, yaitu kitab Mudhakkiratu Al-Hadith An-Nabawi Fil Aqidati Wal Ittiba', kajian hadith-hadith dalam hal aqidah dan ittiba'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadith Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah Ibn Qais radhiyallahu ta'ala an, yang diberi judul oleh Syekh Rabi Atharul Ilmi Wal Huda, pengaruh ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asnafin nas,